Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahumallahu ta'ala. Sebuah kitab yang membahas tentang keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan inilah ilmu yang paling penting untuk dipelajari, karena ilmu ini terkait dengan Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Besar, Allah Azza wa Jalla. Dan ilmu ini adalah sebesar-besarnya faktor yang akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempelajarinya sesuai dengan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan meluruskan keimanan kita dan melindungi dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Jadi inilah pentingnya mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kaidah-kaidah yang dijelaskan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar keimanan kita semakin kuat dan agar keyakinan kita, akidah kita terlindungi dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Oleh karena itu, mempelajari ilmu ini termasuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita duduk di sini untuk belajar kaidah-kaidah, nama-nama dan sifat Allah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, hendaklah kita belajar lebih serius, lebih memperhatikan, dan lebih khusyuk. Lebih khusyuk karena kita sedang beribadah. Beribadah apa namanya? Menuntut ilmu agama. Dan ilmu agama yang sedang kita pelajari ini adalah ilmu yang paling tinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan melanjutkan insyaAllah ta'ala di pasal yang ke-12. Sebagaimana pembahasan kita adalah meringkas dari kitab ini, maka insyaAllah pada kesempatan ini kita akan bahas 4 pasal sekaligus, 12, 13, 14, dan 15. Pasal yang ke-12, taqsimu asma'illahi min haythud dilalah. Pembagian nama-nama Allah Azza wa Jalla dari sisi penunjukan makna, dari sisi yang menunjukkan maknanya. Pembagian nama-nama Allah Azza wa Jalla dilihat dari sisi penunjukan maknanya. Di dalam pasal ini, penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan 3 pembagian. Dalam pasal ini beliau menyebutkan 3 pembagian. Pembagian yang pertama dilihat dari sisi sifatun muta'addiyah dan sifatun lazimah. Nama yang menunjukkan sifat yang membutuhkan objek dan sifat yang tidak membutuhkan objek. Inilah yang pertama. Maka kata Syekh, dilihat dari sisi ini, pembagian nama Allah terbagi menjadi dua. Al-qismul awwal, bagian yang pertama, ma dalla ala sifatin muta'addiyah. Nama Allah yang menunjukkan kepada sifat yang membutuhkan objek. Nama Allah yang menunjukkan kepada sifat yang membutuhkan objek. Baik. Maka bagian yang pertama ini mengandung tiga perkara. Bagian yang pertama ini mengandung tiga perkara. Yang pertama, subutu dzalikal ismi lillahi azza wa jalla. Adanya nama itu untuk Allah azza wa jalla. Yang pertama, adanya nama Allah itu bagi Allah azza wa jalla. Yang kedua, subutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Adanya sifat yang terkandung di dalam nama tersebut bagi Allah azza wa jalla. Dan yang ketiga, subutu hukmiha wa muqtadaha. Adanya hukumnya serta konsekuensi dari sifat tersebut. Ada hukum dari sifat itu dan konsekuensinya. Baik. Sekarang kita berikan contoh. Contohnya, nama Allah Azza wa Jalla As-Sami, yang maha mendengar. Maka ini adalah sebuah nama yang menunjukkan kepada sifat muta'addiyah, sifat yang membutuhkan objek. Sifat yang membutuhkan objek ini terkandung padanya tiga perkara. Yang pertama, adanya nama itu bagi Allah, atau tetapnya nama itu bagi Allah, yaitu As-Sami. Apa artinya As-Sami? Yang maha mendengar. Baik. Yang kedua, adanya sifat yang terkandung di dalam nama tersebut bagi Allah. Apa sifat yang terkandung dalam nama As-Sami? As-Sam'u, yang maha mendengar. Sifat yang maha mendengar. Nah, sekarang yang ketiga, adanya hukum dan konsekuensi dari sifat tersebut. Apa konsekuensinya dan hukumnya? Kata Syekh, annahu yasma'u sirra wan najwa. Bahwa Allah maha mampu mendengarkan segala sesuatunya, baik yang tersembunyi maupun bisikan-bisikan. Sebagaimana firman Allah, qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan wanita yang mengadu kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya, dan dia mengadu kepada Allah, dan Allah mendengarkan pembicaraan kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Surat Al-Mujadilah ayat pertama. Tentang ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wanita itu datang di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di rumah Aisyah, dan dia berbicara pelan sekali. Saking pelannya Aisyah enggak bisa mendengarkan. Padahal Aisyah bersama Nabi SAW dan wanita tersebut, tetapi Aisyah tidak bisa mendengarkan. Namun Allah Azza wa Jalla di atas langit yang ketujuh, di atas arsy, maha mampu mendengarkan apa yang diucapkan oleh wanita tersebut. Baik. Jadi ini contoh memahami pembagian ini dalam nama Allah As-Sami. Contoh lain dalam nama Allah Ar-Rahim. Ini adalah nama yang menunjukkan kepada sifat yang membutuhkan objek. Maka terkandung padanya tiga perkara. Yang pertama, tetapnya nama itu bagi Allah, yaitu nama Ar-Rahim. Yang kedua, terkandung padanya sifat yang dimiliki oleh Allah. Allah memiliki nama Ar-Rahim, maka Allah memiliki sifat yang terkandung dalam nama tersebut, yaitu sifat rahmat atau merahmati, merahmati hamba-hambanya. Jadi enggak mungkin Allah punya nama Ar-Rahim tanpa memiliki sifat merahmati. Kemudian yang ketiga, adanya hukum atau konsekuensi dari sifat tersebut. Apa itu? Allah merahmati hamba yang dia kehendaki. Enggak mungkin Allah punya sifat merahmati tapi enggak ada hamba yang dia rahmati. Jadi mesti ada hamba yang dia rahmati, yaitu hamba-hamba yang dia kehendaki yang beriman kepadanya. Iya. Jadi ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, madalla ala sifatin lazimah, nama yang menunjukkan kepada sifat yang tidak membutuhkan objek. Sifatin lazimah, dalam bahasa Arabnya sifatin lazimah, sifat yang tidak membutuhkan objek. Iya. Maka nama seperti ini hanya mengandung dua perkara. Kalau yang sebelumnya mengandung tiga perkara, yang bagian kedua ini mengandung dua saja. Yang pertama, thubutu dzalikal ismi lillahi azza wa jalla. Tetapnya nama itu untuk Allah, atau adanya nama itu untuk Allah. Yang kedua, subutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Adanya sifat yang terkandung dalam nama itu untuk Allah azza wa jalla. Sebagai contoh kata Syekh, nama Allah Al-Hayy. Nama Allah Al-Hayy. Ini adalah nama yang menunjukkan kepada sifat yang tidak membutuhkan objek. Maka dia hanya mengandung dua perkara. Yang pertama, kita mengimani nama itu milik Allah, yaitu Allah memiliki nama Al-Hayy. Yang kedua, kita pun mengimani sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Apa itu? Sifat Al-Hayatu, yang maha hidup. Iya. Jadi dia tidak membutuhkan objek, beda dengan yang sebelumnya. Baik, inilah jemaah sekalian pembagian yang pertama. Pembagian nama Allah dilihat dari sisi penunjukan kepada sifat, ada yang membutuhkan objek dan ada yang tidak membutuhkan objek. Baik, sekarang yang kedua, pembagian nama Allah dilihat dari tiga sisi penunjukan. Pembagian nama Allah dilihat dari tiga sisi penunjukan. Penunjukan yang pertama disebut al-mutabaqah. Disebut al-mutabaqah. Apa terjemahannya di situ, akhi? Hah? Enggak diterjemahkan. Mutabaqah saja. Baik. Kalau saya coba terjemahkan, mutabaqah itu artinya adalah ketercakupan makna. Ini harus diperhatikan baik-baik nih. Ini yang pertama. Yang kedua, tadammun. Yang kedua, tadammun. Tadammun itu artinya kandungan makna. Yang ketiga, iltizam. Iltizam itu artinya konsekuensi makna. Baik. Ini pembagian nama Allah yang kedua dilihat dari sisi penunjukan. Yang pertama penunjukan al-mutabaqah, ketercakupan makna. Yang kedua penunjukan tadammun, kandungan makna. Yang ketiga penunjukan iltizam, konsekuensi makna. Sebelum kita contohkan nama Allah, kita contohkan dulu yang lain supaya paham. Supaya paham. Iya. Contohnya sebuah rumah. Contoh lain supaya paham. Contohnya sebuah rumah. Perhatikan contoh ini. Rumah itu, sekarang kita lihat rumah itu dengan tiga penunjukan. Yang pertama penunjukan mutabaqah, ketercakupan makna. Maka kalau kita sebut rumah, rumah itu adalah seluruh bagian rumah, nggak ada pengecualian. Jadi tercakup semuanya. Itu yang dimaksud ketercakupan makna. Sehingga kalau kita sebut rumah, maksudnya adalah ruang tamu, kamar tidur, WC, dapur, pintu, jendela, dan lain-lain. Ini disebut penunjukan mutabaqah, ketercakupan makna, semuanya. Sekarang yang kedua, penunjukan tadammun, yaitu kandungan makna. Enggak semuanya, tapi terkandung padanya. Maka kalau kita sebut rumah, berarti langsung kita paham. Rumah itu ada kamar tidur. Langsung kita paham. Rumah berarti ada kamar tidur. Menunjukkan sebagian makna. Rumah itu juga ada ruang tamu. Rumah itu juga ada WC. Jadi menunjukkan sebagian makna. Kandungan makna. Baik. Sekarang yang ketiga. Secara iltizam. Apa yang dimaksud dengan iltizam? Konsekuensi maknanya. Kalau ada rumah, maka konsekuensinya pasti ada yang membangunnya. Pasti ada yang membangun rumah tersebut. Iya. Jadi ini contoh kita gunakan untuk rumah. Baik. Sekarang tiga penunjukan ini kita gunakan untuk memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla. Syekh memberikan contoh. Contoh nama Allah Al-Hayy, yang maha hidup. Maka nama Allah yang maha hidup menunjukkan Allah memiliki zat dan Allah memiliki sifat. Ini secara mutabaqah, menunjukkan kedua-duanya. Sekarang kita lihat contoh nama Allah yang maha hidup. Penunjukan yang pertama, penunjukan al-mutabaqah, yang mencakup seluruh maknanya. Nama Allah yang maha hidup, maka menunjukkan Allah memiliki zat dan Allah memiliki sifat. Zat Allah yang maha hidup dan sifat Allah yang maha hidup. Iya. Yeah. Menunjukkan kedua-duanya. Baik. Sekarang yang kedua, penunjukan secara tadammun. Maka nama Allah Al-Hayy di satu sisi menunjukkan Allah punya zat, dan di sisi yang lain menunjukkan Allah memiliki sifat. Jadi menunjukkan salah satu dari keduanya. Adapun yang sebelumnya menunjukkan dua-duanya. Kemudian yang ketiga, penunjukan secara iltizam. Kandungan apa namanya? Konsekuensi maknanya. Apabila Allah Maha Hidup, maka tentulah Allah memiliki sifat al-qudrah, kuasa. Dan as-sam'u, maha mendengar. Begitu pula al-basar, maha melihat. Begitu pula al-ilm, maha berilmu. Karena enggak mungkin hidup tanpa memiliki sifat-sifat tersebut. Iya. Jadi ini contoh penerapan maknanya. Baik. Contoh yang lain, nama Allah Al-Khaliq. Nama Allah Al-Khaliq, yang artinya yang maha menciptakan. Maka nama Allah ini, sekarang kita lihat tiga penunjukan ini, melalui tiga penunjukan. Yang pertama, dengan penunjukan Al-Mutabaqah. Dari nama Allah Al-Khaliq, maka kita pun memahami secara mutabaqah bahwa Allah memiliki zat dan Allah memiliki sifat al-khalqu, mencipta. Ini secara mutabaqah, menunjukkan kedua-duanya sekaligus. Kemudian penunjukan secara tadammun. Allah memiliki nama Al-Khaliq, maka dari satu sisi menunjukkan Allah memiliki zat, dan di sisi lain Allah juga memiliki sifat. Ini secara tadammun, hanya menunjukkan satu sisi. Adapun mutabaqah menunjukkan semua sisinya. Nah, sekarang secara iltizam, konsekuensi makna. Jika Allah yang Maha Pencipta, pastilah Allah juga Maha Berilmu. Allah juga Maha Kuat. Itu konsekuensinya, karena enggak mungkin mencipta tanpa ilmu, tanpa kekuatan. Baik, dipahami ya? Iya. Inilah pembagian yang kedua. Pembagian nama Allah dilihat dari sisi penunjukan, yaitu ada tiga bentuk penunjukan, disebut mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Baik. Atau di sini Syekh menyebutkan al-luzum, sama ya, artinya sama. Al-luzum dan iltizam artinya sama. Baik. Sekarang yang ketiga. Pembagian nama-nama Allah yang ketiga. Nama-nama Allah yang khusus bagi Allah dan yang tidak khusus bagi Allah. Ini pembagian yang ketiga. Nama-nama Allah yang khusus bagi Allah dan yang tidak khusus bagi Allah. Iya. Apa patokannya jemaah sekalian? Nama yang khusus bagi Allah dan nama yang tidak khusus bagi Allah. Patokannya ada dua. Yang pertama, dilihat dari sisi makna. Dilihat dari sisi makna. Ada nama-nama yang memiliki makna, makhluk enggak mungkin punya nama itu. Makhluk tidak mungkin punya nama itu. Contohnya apa? Nama Allah itu sendiri. Apa artinya Allah? Yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Jadi dari sisi makna kita sudah bisa paham. Nama ini enggak mungkin diberikan kepada makhluk. Iya. Kemudian cara yang kedua melalui dalil. Ah, ini yang lebih mudah. Melalui dalil. Ada nama-nama yang Allah sifatkan atau namakan kepada makhluk, maka itu menunjukkan boleh digunakan oleh makhluk. Contohnya dalam surat Yusuf ayat 51 Allah mengatakan qalat imra'atul aziz telah berkata istrinya Al-Aziz. Siapa Al-Aziz di sini? Raja Mesir. Maka Allah sebut Raja Mesir itu dengan Al-Aziz. Berarti kita pun paham bahwa Al-Aziz bukan nama khusus bagi Allah. Jadi ini dua cara. Yang pertama dilihat dari sisi maknanya. Yang kedua dilihat dari dalil. Iya. Contoh lain, Syekh memberikan contoh selain nama Allah adalah Ar-Rahman, yang maha penyayang. Ini khusus bagi Allah. Beda dengan Rahim. Rahim boleh untuk makhluk. Kenapa? Karena ada dalilnya. Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau terhadap kaum mukminin lembut lagi penyayang. Jadi Rahman khusus bagi Allah, Rahim boleh untuk makhluk. Contoh lain Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Ini enggak mungkin dinamakan kepada makhluk. Tidak mungkin dinamakan kepada makhluk. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa mencipta. Sebab mencipta itu artinya mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian menjadi ada. Makhluk sedikit pun tidak bisa melakukannya. Baik, ini ringkas pembagian yang ketiga. Dan pembagian yang ketiga ini ada perinciannya di bab, di pasal berikutnya. Tapi sebelum itu ada sebuah faedah di sini. Di bagian akhir pasal ini Syekh menyebutkan faedah penting bahwasanya hendaklah kita berhati-hati dalam memilih nama untuk kita namakan bagi diri kita atau untuk orang lain atau untuk anak kita. Jangan sampai nama-nama itu mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Jangan sampai mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Makanya jemaah sekalian, nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah, kemudian Abdurrahman. Kenapa? Karena mengandung penghambaan kepada Allah. Sebaliknya, nama yang paling Allah benci adalah nama yang mengandung penyamaan antara makhluk itu dengan Allah. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna'a ismin 'indallah rajulun tasamma malikal amlak. La malika illallah azza wa jalla." Sesungguhnya seburuk-buruk nama di sisi Allah adalah seseorang yang bernama Malikul Amlak, rajanya para raja. Dan tidak ada raja kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi ini contoh nama yang paling Allah benci. Begitu pula dalam Sunan Abu Daud dari Abu Syuraih radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya dulu beliau berkunia Abul Hakam. Bisa dilanjutkan ibu-ibu? Baik. Jadi ada sahabat dulunya berkunia Abul Hakam. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, Inna Allah huwal hakam wa ilaihil hukmu. Sesungguhnya Allah dialah al-hakam, kepadanyalah hukum dikembalikan. Jadi al-hakam itu artinya yang maha menentukan hukum. Iya. Lalu sahabat ini menceritakan, Inna qawmi idha khtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqain. Ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku apabila mereka berselisih, mereka datang kepadaku, lalu aku memutuskan hukum di antara mereka, lalu kedua golongan yang bertikai itu ridho dengan keputusanku. Maka Nabi SAW mengatakan, ma ahsana hadza. Itu bagus. Tapi enggak boleh, tetap enggak boleh kamu berkunyah dengan Abul Hakam. Fama laka minal walad? Apakah kamu punya anak? Qala Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Ya Rasulullah, saya punya anak tiga, Syuraih, Muslim dan Abdullah. Faman akbaruhum? Kata Nabi SAW, siapa yang paling besar? Qala Syuraih. Kata beliau, Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu engkau adalah Abu Syuraih. Jadi enggak boleh dia berkunia dengan menggunakan nama Allah Azza wa Jalla. Iya. Ini tentu untuk memuliakan Allah. Hadis ini juga menunjukkan disunahkan memiliki nama kunyah dan diambil dari nama anak yang paling tua. Iya. Itu yang afdal. Tapi bagaimana kalau belum punya anak, sudah punya kunyah? Itu juga boleh, tidak mengapa. Iya, belum nikah pun tidak masalah. Biar cepat nikah. Iya. Baik, ini pasal yang ke-12. Kita masuk pasal ke-13. Qaidatun asmaullahil husna mukhtassa bihi laiqatun bijalalihi. Sebuah kaidah bahwa nama-nama Allah yang maha indah khusus bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan keagungannya. Apa maksud kaidah ini? Maksudnya adalah setiap sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah, maka sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Sifat-sifat itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Saya ulangi, maksud kaidah ini adalah setiap nama-nama Allah terkandung padanya sifat-sifat, dan sifat-sifat yang terkandung dalam nama Allah tersebut sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Seperti yang saya katakan tadi, ini terhubung dengan pasal sebelumnya pada pembagian yang ketiga. Jadi terkadang pensifatan nama Allah atau penamaan terhadap diri Allah dibolehkan juga dinamakan atau disifatkan kepada makhluk. Tapi tentu berbeda kandungan makna yang terdapat di dalam nama tersebut jika itu milik Allah dengan milik makhluk. Contohnya jemaah sekalian, Allah memiliki sifat al-hayatu, kehidupan. Makhluk juga hidup. Makhluk juga hidup. Namun tentu tidak sama antara hidupnya Allah dan hidupnya makhluk. Tidak sama tentunya. Hidupnya Allah adalah hidup yang kekal, yang tidak didahului oleh al-adam, sesuatu yang tidak ada dan tidak akan mati, bahkan juga tidak tidur dan tidak merasa capek. Itu hidupnya Allah. Beda dengan hidupnya makhluk. Makhluk tadinya sesuatu yang tidak ada, kemudian dalam hidupnya dia merasa capek, dia merasa letih, dia tidur, dia istirahat, dan kemudian satu hari dia akan binasa, dia akan musnah. Ini contohnya. Jadi bisa saja dalam penamaan antara makhluk dengan Allah sama, tapi tentu terkandung padanya sifat yang berbeda. Seperti juga Allah As-Sami dan Al-Basir. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Makhluk juga bisa mendengar, makhluk juga bisa melihat. Namun tentu tidak sama mendengarnya Allah dan mendengarnya makhluk. Tidak sama. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam kaidah ini ada dua golongan yang menyimpang, yang harus kita waspadai. Yang harus kita waspadai. Golongan yang pertama, mereka menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena khawatir menyamakan Allah dengan makhluk. Ini golongan yang pertama. Mereka menolak sifat Allah karena khawatir menyamakan Allah dengan makhluk. Lalu muncul lagi golongan yang kedua. Golongan yang mengimani sifat-sifat Allah tapi menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi pentingnya kaidah ini agar kita terhindar dari dua golongan tersebut. Iya. Golongan yang pertama, mereka menolak sifat-sifat Allah karena khawatir menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya mereka tidak mempercayai Allah misalkan memiliki sifat istiwa di atas arsy, berada di atas arsy. Kenapa? Karena kata mereka seperti makhluk, berada di atas sesuatu. Mereka juga tidak mempercayai Allah punya tangan. Kenapa? Kata mereka nanti seperti makhluk dong, makhluk juga punya tangan. Maka kaidah ini membantah mereka. Kita katakan dengan kaidah ini betul, Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Tapi tidak sama antara tangan Allah dan tangan makhluk. Karena Allah sendiri telah menegaskan dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Nah, ini jawaban terhadap golongan yang pertama. Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kita katakan juga kepada mereka, antara makhluk saja memiliki sifat yang sama dari segi penamaan, tapi hakikatnya berbeda. Contohnya bagaimana? Manusia punya tangan, monyet juga punya tangan, iya kan? Namanya sama, tangan. Manusia mendengar, monyet juga mendengar, namanya sama, mendengar. Tapi kan hakikatnya berbeda. Mendengarnya manusia dan mendengarnya monyet berbeda. Tangannya manusia, tangannya monyet berbeda. Maka ini antara manusia dengan hewan. Artinya sama-sama makhluk. Apalagi antara makhluk dengan Allah. Baik, ini jawaban terhadap golongan yang pertama. Sekarang golongan yang kedua. Mereka mengatakan, kalau Allah hidup, manusia juga hidup, berarti sama dong hidup Allah dengan hidup manusia. Maka mereka samakan Allah dengan manusia. Kalau Allah mendengar, manusia juga mendengar, berarti sama dong mendengarnya manusia dan mendengarnya Allah. Ini golongan yang kedua. Mereka samakan Allah dengan makhluk. Iya. Maka jawabannya juga sama. Ayat surat Asy-Syura ayat ke-11, Allah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahuinya. Iya. Afwan, lagi Maha Melihat. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Iya. Begitu pula jelas Allah katakan, "Lam yakun lahu kufuwan ahad." Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kita katakan kepada mereka, yang sama itu hanya dari sisi nama. Adapun hakikatnya adalah berbeda. Jadi dari sisi penamaan sama, tapi hakikatnya berbeda. Iya. Begitu pula Allah telah menamakan Nabi Muhammad SAW dengan Raufur Rahim. Bil mu'minina Raufur Rahim. Beliau lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka Allah juga punya sifat dan punya nama Ar-Ra'uf dan Ar-Rahim. Tapi tentu beda sifat yang terkandung di dalamnya dengan sifat makhluk. Sifat yang terkandung di dalam nama Allah beda dengan sifat makhluk. Kalau begitu, apanya yang sama di situ? Yang sama hanya dari segi nama. Adapun hakikatnya berbeda. Allah melihat, kita juga melihat. Jadi sama melihat. Namanya sama melihat. Tapi melihatnya Allah dan melihatnya kita tentu berbeda. Jadi dari segi hakikat berbeda. Yang sama hanya dari sisi nama. Baik. Jadi Ahlus Sunnah itu berada di tengah-tengah antara golongan yang menolak sifat Allah dan golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Iya. Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah tetapi tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Baik. Kita masuk kaidah berikutnya. Ini pasal yang ke-14. Asma'ullah Ta'ala ghairu mahsurah. Nama-nama Allah tidak terbatas jumlahnya. Nama-nama Allah tidak terbatas jumlahnya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meyakini nama-nama Allah jumlahnya tidak terbatas. Dan jemaah sekalian, sebelum kita lanjutkan, hubungkan terlebih dahulu dengan dua pasal sebelumnya. Dua pasal sebelumnya menunjukkan kepada kita setiap nama Allah mengandung sifat. Itu kesimpulan. Setiap nama Allah mengandung sifat yang sama sekali tidak sama dengan sifat-sifat makhluk kecuali mungkin dari segi penamaan. Adapun dari segi hakikat, tentu tidak sama antara sifat Allah dan sifat makhluk. Baik. Jadi setiap nama Allah mengandung sifat. Dan nama-nama Allah tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, pasal ini sekaligus membantah keyakinan sifat Allah hanya ada 20. Jadi pasal ini dihubungkan dengan pasal sebelumnya, sekaligus membantah keyakinan sifat Allah hanya ada 20. Iya. Kenapa? Karena setiap nama Allah mengandung sifat. Padahal nama Allah banyak. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh, 99 itu bukan pembatasan. Tapi seandainya nama Allah 99, berarti minimal punya 99 sifat. Berarti minimal punya 99 sifat. Iya. Maka membatasi sifat Allah hanya ada 20 bertentangan dengan dalil-dalil yang menunjukkan nama-nama Allah yang sangat banyak. Ini di satu sisi. Dan di sisi yang lain, itu juga termasuk mengada-ada dalam agama. Sebab Allah dan Rasulnya tidak pernah membatasi sifat-sifat Allah hanya 20. Enggak ada satu dalil pun yang menunjukkan demikian. Iya. Jadi pembatasan sifat 20 itu tidak punya hujjah yang kuat. Maka mari kita perhatikan pembahasan di pasal ini. Nama-nama Allah tidak terbatas jumlahnya. Apa dalilnya? Di antaranya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersujud. Doa Nabi SAW dalam sujud. Diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan doa Nabi SAW ini. Beliau baca ketika sujud. Iya. Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Ini contoh berdoa atau berlindung kepada Allah dengan sifat Allah. Ini contoh tawassul. wa bi mu'afatika min uqubatika, dan aku berlindung kepadamu dengan pemaafanmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa menghitung pujian kepadamu. Engkau sebagaimana yang telah engkau puji atas dirimu. Inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang menjadi sisi pendalilannya adalah bagian akhir. Kata Nabi SAW, aku tidak bisa menghitung pujian kepadamu. Dan setiap nama Allah mengandung pujian kepadanya. Jadi Nabi SAW gak bisa menghitungnya karena banyak. Menunjukkan nama-nama Allah itu sangat banyak. Baik. Dalil yang lain, dalam hadis tentang syafaat. Hadis yang panjang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan di situ, "Tsumma yaftahu Allahu 'alayya min mahamidihi wa husni tsana 'alayhi syai'an lam yaftahu 'ala ahadin qabli." Kelak di hari kiamat, yaitu dalam peristiwa syafaat, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah bukakan untukku pujian-pujian dan sanjungan yang terbaik untuk Allah yang belum Allah bukakan untukku yang belum Allah bukakan kepada siapapun sebelumku." Bukakan di sini maksudnya diajarkan. Allah ajarkan kepadaku pujian-pujian dan sanjungan yang terbaik yang belum pernah diajarkan kepada seorang pun sebelum aku. Artinya apa? Saat itu Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama-nama dan sifat-sifatnya yang belum pernah Allah ajarkan kepada seorang pun. Juga tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Belum pernah diajarkan di dunia. Iya. Jadi menunjukkan kepada kita nama-nama Allah sangat banyak. Kemudian dalil yang lain, dalil yang ketiga, juga dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa untuk orang yang ditimpa kesusahan. Baik kesusahan masa yang akan datang maupun masa lalu. Apa doanya? Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambaku, anak dari hambamu yang laki-laki dan anak dari hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiya hukmuk, tetap bagiku hukummu. Adlun fiya qada'uk, dan adil bagiku ketetapanmu. Kemudian perhatikan jemaah sekalian, as'aluka bikullis min huwalak, aku memohon kepadamu dengan setiap namamu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan untukmu. Au anzaltahu fi kitabika, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allam tahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau khususkan pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Jadikanlah Al-Quran sebagai penghibur hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku, baik kesedihan yang telah lalu maupun yang akan datang. Siapa yang baca doa ini, kata Nabi SAW, illa adhaballahu hammahu wa huznahu, kecuali Allah akan menghilangkan kesedihannya yang lalu maupun yang akan datang. Wa abdalahu makanahu farha, dan Allah jadikan kesedihan itu diganti dengan kegembiraan. Baik. Yang menjadi pendalilan kita adalah Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nama-nama Allah itu macam-macam. Ada yang Allah turunkan pada kitabnya, ada yang Allah ajarkan kepada salah satu makhluknya, ada yang Allah khususkan pada ilmu gaib yang ada di sisinya. Sehingga inilah yang disimpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi nama Allah itu terbagi tiga. Yang pertama, Allah namakan untuk dirinya, lalu Allah ajarkan hanya kepada makhluk yang khusus, seperti para malaikat, seperti para malaikat atau para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, Allah turunkan di dalam kitabnya. Inilah yang kita ketahui, yang Allah turunkan dalam kitabnya dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun yang Allah ajarkan khusus kepada para malaikat dan para nabi dan rasul terdahulu, maka kita tidak tahu yang khusus bagi mereka. Yang kita ketahui adalah yang kedua, yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dan sunnah. Kemudian yang ketiga, yang Allah tidak ajarkan kepada siapapun, hanya Allah yang tahu pada ilmu gaib di sisinya. Maka hadis ini jelas menunjukkan kepada kita nama-nama Allah tidak terbatas. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Dan setiap nama Allah mengandung sifat. Kalau begitu, sifat-sifat Allah juga tidak terbatas. Oleh karena itu, membatasi sifat Allah hanya ada 20 atau hanya ada 7, maka ini bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Dan jemaah sekalian, sifat-sifat Allah lebih luas lagi daripada nama Allah. Karena setiap nama Allah mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat Allah mengandung nama. Jadi sifat-sifat Allah lebih luas lagi, lebih banyak lagi daripada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah, sekarang penjelasan tentang nama Allah 99 yang terdapat dalam hadis. Ini sekaligus kita masuk di pasal berikutnya. Dan ini yang terakhir yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi pasal berikutnya terkait dengan nama Allah yang 99 yang disebutkan dalam hadis sahih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'an wa tis'in asman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang melakukan ihsa, maka dia akan masuk surga. Ihsa di sini kalau kita terjemahkan bisa jadi menghitung, bisa juga maknanya menghafal. Tapi itu terjemahan saja. Adapun makna yang sebenarnya bukan sekedar menghitung, bukan sekedar menghafal. Nanti akan kita sebutkan maknanya sebagaimana yang dinukil oleh Syekh. Sebelum itu, perlu kita bahas dulu tentang arti 99 nama Allah. Maksudnya, apakah itu sebuah pembatasan? Nama Allah hanya 99? Maka tentu bukan sebuah pembatasan. Dan sampai Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa maksud hadis itu bukan membatasi nama Allah hanya 99. Iya. Seperti yang sudah pernah kita jelaskan juga, ini sama dengan ketika kita mengatakan, saya punya uang 1 juta untuk saya sedekahkan. Saya punya uang 1 juta untuk saya sedekahkan. Itu sama sekali tidak bermakna uang saya hanya 1 juta. Namun 1 juta untuk saya sedekahkan. Begitu pula dalam hadis ini, Allah memiliki 99 nama, siapa yang melakukan ihsa padanya, dia akan masuk surga. Sama sekali tidak mengandung pembatasan nama Allah 99. Baik. Adapun pasal yang ke-15 membahas tentang lanjutan hadis. Jadi hadis yang tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini ada lanjutannya, tetapi bukan riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lanjutannya, di dalam lanjutannya itu ada penyebutan secara rinci sebanyak 99 nama Allah. Dan jemaah sekalian, 99 nama Allah dalam lanjutan hadis ini itulah yang biasa dihafalkan oleh orang, dijadikan nasyid, kemudian ditempelkan di rumah sebagai hiasan kaligrafi. Begitu pula dicetak. Dicetak bersama dengan mushaf. Biasanya itu cetakan Indonesia. Di halaman pertama atau halaman sampul dalam. Ya, ada yang pernah lihat ya? Atau di halaman akhirnya. Nah, ternyata 99 nama itu berasal dari hadis yang dhaif. Inilah pembahasan di pasal yang ke-15. Kata Syekh, lam yathbut fi sardil asma'il husna hadithun wa bayanu makna ihsa'iha. Pasal ini membahas dua permasalahan. Yang pertama, tidak ada satu hadis sahih tentang penyebutan 99 nama Allah secara sekaligus dalam sebuah hadis. Yang kedua, membahas tentang apa yang dimaksud dengan melakukan ihsa terhadap nama-nama Allah. Baik, jadi pasal 15 ini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang dhaifnya, lemahnya hadis yang menyebutkan 99 nama Allah tersebut. Beliau menyebutkan ada 3 riwayat dan semuanya lemah. Riwayat yang pertama adalah riwayat yang lemah karena ada rawi yang bernama Abdul Aziz bin Al-Husain. Abdul Aziz bin Al-Husain. Ibnu Ma'in mengatakan beliau dhaif. Ibnu Hajar mengatakan muttafaqun ala dhaifih. Ahli hadis sepakat beliau rawi yang dhaif. Ini riwayat yang pertama. Diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Al-Husain dan dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Riwayat yang kedua dari Abdul Malik bin Muhammad As-San'ani dan ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Riwayat dari Abdul Malik bin Muhammad As-San'ani dan beliau ini juga rawi yang lemah. Rawi yang lemah. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata tentang beliau, laisa bihujjatin. Beliau bukan hujjah dalam hadis. Jadi hadisnya enggak dipakai. Hadisnya enggak dipakai. Iya. Jadi ini kesimpulan yang kedua. Kemudian riwayat yang ketiga dari Al-Walid bin Muslim. Ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Tetapi Al-Walid ini beliau bersendirian meriwayatkan yang menyelisihi rawi-rawi yang lain. Dan juga terdapat penyakit-penyakit lain, illah-illah yang lain yang menjadikan riwayat yang ketiga ini adalah riwayat yang dhaif yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Baik. Jadi ini semua 3 riwayat. Riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi semuanya lemah. Semuanya lemah karena adanya rawi-rawi yang lemah dan tidak bisa saling menguatkan. Iya. Nah, kesimpulan jemaah sekalian, semua hadis yang menjelaskan tentang rincian 99 nama adalah hadis yang lemah. Walaupun kalau kita baca di 99 nama itu, kebanyakannya benar itu nama Allah. Kenapa benar? Karena ada dalil lain. Karena ada dalil lain yang menunjukkan itu nama Allah. Namun ada sebagian yang sama sekali tidak ada hadis sahih. Contohnya di situ ada nama Al-Muntaqim. Itu hanya berdasarkan hadis dhaif itu. Tidak ada hadis sahih yang lain. Tidak pula ada ayat yang menjelaskan Allah memiliki nama Al-Muntaqim. Nah, ini bahayanya. Kalau kita menetapkan nama Allah dengan hadis dhaif, maka berarti kita terjerumus dalam dosa menamakan bagi Allah yang bukan bagian dari nama Allah. Apalagi kita gunakan berdoa. Berdoa itu memanggil Allah, menyeru Allah. Kalau kita tidak menggunakan namanya, berarti siapa yang kita panggil? Kalau itu bukan nama Allah. Nah, ini bahayanya. Jadi harus kita pastikan nama-nama yang kita panggil kepada Allah adalah nama Allah. Iya. Oleh karena itu, insyaallah nanti selesai pembahasan kaidah-kaidah ini, kita akan mulai masuk satu persatu dalam pembahasan secara rinci nama-nama Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Baik. Pembahasan yang terakhir tentang makna ihsa. Seperti dalam hadis tadi, kata Nabi SAW, innalillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa melakukan ihsa padanya, maka dia akan masuk surga. Apa yang dimaksud dengan ihsa? Syekh menukil dari Imam Ibn Al-Qayyim bahwa ihsa itu mencakup 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ihsa'u al-fadhiha wa adadiha. Menghitung lafaz-lafaznya dan jumlahnya. Maksudnya apa? Mempelajari nama-nama dan jumlahnya. Iya, ini yang pertama, tingkatan yang pertama. Mengetahui lafaz-lafaz nama Allah dan jumlahnya. Tingkatan yang kedua, fahmu ma'aniha wa madlulatiha. Memahami makna-maknanya dan kandungan penunjukannya. Apa yang terkandung di dalam nama tersebut. Ini yang kedua. Ini tentu lebih penting dibanding yang pertama. Yang pertama sekedar mengetahui lafaz. Yang kedua mengetahui maknanya dan kandungan-kandungan pelajaran yang terdapat padanya. Baik. Kemudian tingkatan yang ketiga, berdoa dengannya. Berdoa dengannya. Ini tingkatan yang ketiga. Dan ini mencakup dua bentuk doa. Doa ibadah dan doa permintaan. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Ini yang paling tinggi. Ini tingkatan yang paling tinggi dalam mengamalkan hadis ini. Apa yang dimaksud dengan ihsa? Yang ketiga adalah berdoa dengannya. Baik doa ibadah maupun doa permintaan. Bagaimana caranya? Berdoa dengannya dalam doa ibadah dan doa permintaan. Doa ibadah adalah semua amal ibadah kita. Bagaimana caranya kita berdoa kepada Allah dengan doa ibadah melalui nama-nama Allah tersebut? Contohnya, Allah memiliki nama As-Sami dan Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka bagaimana cara kita berdoa dengan dua nama ini dalam doa ibadah? Maka ketika kita berbicara, ketika kita beramal, selalu kita yakin Allah maha mendengar dan maha melihat. Dan kita berusaha melakukan amalan yang terbaik. Serta kita berhati-hati, jaga lisan kita, jaga amalan kita, karena Allah maha mendengar dan maha melihat. Ini yang dimaksud dengan doa ibadah. Adapun doa permintaan adalah kita sebut nama-nama Allah itu dalam doa kita, dalam permintaan kita. Misalkan kita mau berdoa, kita sebut nama Allah, Allahumma ya Rahman ya Rahim, atau ya Sami ya Basir, ya Sami ya Basir. Iya. Atau di akhir doa, di akhir doa kita tutup dengan innaka antas Samiul Basir. Ya, setelah kita meminta, kita tutup dengan innaka antas Samiul Basir. Inilah yang disebut dengan tawassul. Bertawassul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang dimaksud dengan ihsa. Jadi bukan sekedar hafal namanya saja. Bukan pula dijadikan sebagai wirid. Nah, ini juga kesalahan yang diluruskan oleh Syekh. Ada sebagian orang mempelajari nama-nama Allah lalu dijadikan sebagai wirid. Contohnya apa? Wirid hanya dengan membaca Allah saja. Allah, Allah, Allah, Allah. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Cara wirid seperti ini. Iya. Atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Dan bahkan terkadang mereka meyakini ada keutamaannya. Contohnya nama Allah Al-Jamil, yang maha indah. Jadi katanya ibu hamil atau ayahnya baca ini terus, Al-Jamil, Al-Jamil, Al-Jamil, supaya anaknya lahir ganteng. Nah ini mengada-ada. Mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Dan dalam syariat tidak ada zikir mufrad seperti itu. Jadi enggak ada zikir Allah, Allah, Allah. Adanya Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Iya. Jadi tidak ada zikir dalam bentuk satu kata Allah atau satu nama Allah begitu saja. Baik. Alhamdulillah, inilah 4 pasal telah kita pelajari secara ringkas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Mengenai nama yang doib tadi, Muntakin itu, bila sudah, misalnya ada sebuah masjid yang sudah ada namanya Muntakin, apakah harus dicopot atau bagaimana sebaiknya? Iya, baik. Jadi ini ada pertanyaan, bagaimana dengan masjid yang sudah terlanjur memasang kaligrafi Asmaul Husna yang berasal dari riwayat yang doib, yang pada akhirnya memasukkan bukan nama Allah, diantaranya Al-Muntakim. Iya. Bagaimana seharusnya? Bahkan masjid itu walaupun nama Allah, betul-betul nama Allah yang berdasarkan dalil sahih, tidak ada petunjuk Nabi SAW masjid dihiasi. Iya. Jadi jangankan nama Allah yang berasal dari hadis dhaif, dari hadis sahih pun seharusnya dihapus. Kenapa? Enggak ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan di rumah? Sama saja. Di rumah juga begitu. Tidak ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah kita dihiasi dengan kaligrafi nama-nama Allah atau kaligrafi ayat-ayat Al-Qur'an. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia maksud mengusir setan dengan memasang kaligrafi ayat kursi atau Asmaul Husna, ini juga cara yang mengada-ada dalam agama, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang beliau contohkan adalah dibaca. Yang beliau contohkan adalah dengan dibaca. Baik. Kemudian yang ketiga, kaligrafi-kaligrafi di masjid itu juga bisa mengganggu kekhusyukan. Iya, makanya di masjid itu lebih bagus semuanya polos-polos, termasuk karpet. Tempat kita sholat, polos itu lebih bagus. Dan Nabi SAW pernah suatu hari dikasih hadiah pakaian. Pakaian itu bergaris-garis, banyak corak-coraknya. Ternyata Nabi SAW terganggu kekhusyukannya. Lalu setelah sholat, beliau meminta pakaiannya ditukar. Dibawa kepada orang yang ngasih hadiah, minta ditukar yang baru. Iya. Artinya apa? Hal-hal seperti itu bisa mengganggu kekhusyukan kita. Iya. Jadi tidak sepatutnya di masjid terlalu banyak hiasan-hiasan, itu akan mengganggu kekhusyukan jamaah. Iya. Wallahualam. Ada hadis yang menyatakan hijrahnya seseorang tergantung niatnya. Bila awalnya hanya untuk menikahi seseorang, bolehkah ia memperbaharui niatnya agar mendapat ridhonya Allah? Boleh dan bahkan harus. Harus dia memperbaiki niatnya. Iya. Dan tidak mengapa kita kalau berdakwah, kita kadang menggunakan harta agar orang itu tertarik. Itu tidak mengapa. Dan ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terkadang beliau memberikan harta yang banyak sebagai hadiah atau sebagai sedekah kepada orang-orang kafir yang miskin. Ini untuk menarik mereka masuk Islam. Tapi setelah mereka masuk Islam, kita ajarkan dan kita luruskan niat mereka. Ini tidak mengapa. Ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Abu Thalhah juga masuk Islam karena mau menikahi Ummu Sulaim. Iya kan? Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibundanya Anas bin Malik. Wafat suaminya. Datang Abu Thalhah melamar. Abu Thalhah masih kafir. Maka Ummu Sulaim mengatakan, syaratnya mahar kamu masuk Islam saja. Maharku masuk Islam. Padahal Abu Thalhah itu orang kayanya kota Madinah ketika itu. Tapi beliau tidak minta harta. Beliau hanya minta syaratnya maharku adalah engkau masuk Islam. Dia masuk Islam. Tapi kemudian Abu Thalhah menjadi sahabat Nabi SAW yang terbaik. Salah seorang sahabat Nabi SAW yang terbaik. Iya. Jadi dia harus rubah niat, luruskan niat. Tidak mengapa. Iya. Apakah berdosa untuk orang yang salah-salah dalam menyebutkan Subhanallah, Masya Allah, atau salah dalam penyebutan Asmaul Husna? Maksudnya salah gimana? Hah? Enggak sesuai kondisi. Iya. Sebenarnya secara umum semua boleh. Hanya ada yang lebih pantas. Ada yang lebih pantas, tapi tidak salah. Masya Allah artinya apa? Sesuai kehendak Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini, baik maupun buruk, semua kehendak Allah. Iya. Subhanallah, maksudnya mensuci Allah. Apa arti mensuci Allah? Mensucikan Allah dari dua hal. Yang pertama dari kesyirikan, yang kedua dari pensifatan yang tidak layak bagi Allah. Ya, itu arti subhanallah. Kita melihat sesuatu yang jelek, boleh kita ucapkan subhanallah. Kita melihat sesuatu yang indah, boleh kita ucapkan subhanallah. Enggak ada yang larang. Enggak ada dalil melarang. Tidak ada dalil yang melarang. Tidak masalah. Ya. Tolong diberikan contoh mengawali doa dengan Asmaul Husna dan diakhiri yang tadi. Yang paling bagus, kita cari doa-doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Iya. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Beliau memanggil dengan dua nama Allah, lalu bertawassul dengan satu sifat Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Al-Hayy dan Al-Qayyum, dua nama Allah. Birahmatika, dengan rahmatmu, astaghitsu, aku memohon pertolongan. Iya. Jadi yang paling bagus, cari di buku doa-doa dan baca seperti yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Di antara buku bagus adalah kitab Hisnul Muslim Min Adzkaril Kitab was Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Waf Al-Qahtani. Baik. Mana yang didahulukan, solat sunnah atau puasa sunnah? Kenapa harus dipilih mana yang didahulukan? Kenapa enggak dua-duanya saja? Iya. Kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, solat sunnah dan puasa sunnah? Jawabannya solat sunnah, karena solat lebih tinggi daripada puasa. Solat lebih tinggi kedudukannya daripada puasa. Begitu pula yang wajibnya. Makanya ada orang puasa tapi enggak sholat wajib, puasanya enggak sah. Kenapa? Karena meninggalkan sholat adalah kekafiran. Nabi SAW bersabda, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Iya. Jadi enggak ada gunanya dia puasa tanpa sholat. Iya. Dan ini tidak bertentangan, dua-duanya bisa dilakukan. Dua-duanya bisa dilakukan. Kecuali kalau misalkan ada orang karena puasa dia sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Lemas badannya. Maka lebih afdal dia enggak puasa tapi banyak sholat sunnah. Itu lebih afdal. Iya. Baik, masih ada pertanyaan lain? Baik. Ini pertanyaannya, boleh enggak berdoa dengan bahasa Indonesia? Sudah dijawab sama ibu-ibu. Pertanyaannya, boleh enggak berdoa dengan bahasa Indonesia dalam sholat? Ya. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Razak sendiri. Maka beliau mengatakan, yang pertama, doa yang paling afdal itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan yang lebih afdal lagi, seperti yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat, itulah yang kita baca. Ini tingkatan yang paling tinggi. Yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat, seperti itu pula yang kita baca. Yang kedua, Nabi SAW tidak baca dalam sholat, tapi masih berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang lebih afdal. Iya. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang belum hafal sama sekali, doa yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, maka boleh dia berdoa sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini untuk orang yang punya udzur saja. Kalau dia bisa menghafal doa dari Al-Quran dan Sunnah, janganlah dia pakai bahasa yang lain. Karena berdoa itu penting, dan kita punya hajat, kita perlu berdoa kepada Allah. Sehingga kalau dilarang dia berdoa dengan bahasa dan doa yang dia bisa lakukan, maka tentunya dia tidak bisa memohon hajatnya. Iya. Namun ingat, yang dibolehkan di sini hanya untuk berdoa sesuai hajatnya. Bukan merubah atau membaca lafaz zikir salat terjemahannya. Ya. Misalkan Subhanarabbiyal a'la. Enggak boleh seseorang sholat lalu dia baca terjemahannya. Maha suci Allah yang maha tinggi. Iya. Jadi yang dibolehkan di sini adalah berdoa. Itu pun hanya dibolehkan bagi orang yang memang belum hafal doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau hafal, kenapa kita mau rangkai doa sendiri? Dan jemaah sekalian, merangkai doa sendiri ini bahaya juga kadang-kadang kalau kita salah. Pernah terjadi di masa Nabi SAW, seorang sahabat, orang Arab asli, sudah pasti dia ahli bahasa Arab. Ternyata sahabat itu tertimpa penyakit parah karena salah berdoa. Ini hati-hati. sahabat itu tertiup penyakit parah karena salah berdoa. Jadi doanya bermakna, ya Allah, azab yang engkau akan timpakan kepadaku di akhirat, timpakan saja sekarang. Iya. Maka sahabat itu terkena penyakit parah sekali, sampai kurus kering. Ketika Nabi SAW melihatnya, Nabi langsung curiga, kamu ini pasti salah berdoa. Ternyata betul. Lalu Nabi SAW mengatakan, Subhanallah, la tutik. Engkau tidak sanggup. Engkau tidak akan sanggup menerima azab Allah. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepadanya, hendaklah kamu baca doa yang lebih baik, yaitu apa? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu yang terbaik. Enggak usah kita rangkai sendiri. Iya. Itu yang terbaik. Kecuali memang dia enggak bisa hafal sama sekali, maka tidak apa-apa insyaallah dia berdoa sesuai dengan bahasanya. Tapi sekali lagi, yang dibolehkan itu hanya doanya. Adapun lafaz-lafaz salat itu enggak boleh dia terjemahin lalu dia baca, tidak boleh. Harus dihafalkan dengan bahasa Arabnya. Baik, wallahu alam. Mungkin sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.